إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد setelah dijelaskan bahwa manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia, kemudian dijelaskan bahwa manusia pada hari kiamat terbagi dua golongan yang mengambil kitabnya dari kanannya dan golongan yang mengambil kitabnya dari kirinya, dari arah belakang punggungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia akan berjalannya alur dari kehidupan dan keberadaan manusia dan terus menerus akan berubah dari sebuah keadaan menuju kepada keadaan yang lainnya. Ini adalah sebuah kibrah yang sangat agung dan patutnya senantiasa diingat. Untuk menjelaskan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mendahulunya dengan sumpah, fala uqsimu bisyafaq. Di sini adalah tafsir untuk jawab al-qasam, untuk qasam dan jawabnya dan telah lalu dan cabangan yang lain dari bentuk sumpah dan jawabannya. Fala uqsim, kalimatlah didatangkan untuk mentakkid makna, kalau diartikan maka sungguh saya bersumpah dengan asyafaq. Dan sudah berlalu pembicaraan tentang la ini. Kita membahas surah At-Takwir, fala uqsimu bil khunnas. Ini sama dengan fala uqsimu bihadal balad pada ayat yang akan datang, pada surah yang akan datang, dan juga di surah Insan. Lamnya di situ adalah bermakna takkid, penekanan. Maka sungguh saya bersumpah bisyafaq, dengan asyafaq. Syafaq ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa syafaq adalah waktu senja. Nah, ini yang dimaklumi dan diperkuat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal maghrib ma lam yaghib asy-syafaq." Dan waktu maghrib sepanjang asy-syafaq belum hilang, yaitu waktu senja. Oke. Dan sebagian mufassirin ada mengatakan bahwa asy-syafaq adalah waktu siang, dari mengatakan bahwa asy-syafaq adalah matahari. Fala uqsimu bisyafaq, sungguh saya bersumpah dengan asy-syafaq, dengan waktu syafaq, yaitu waktu senja. Wal layli wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang ia kumpulkan, wasaq, apa yang berkumpul padanya, apa yang bersatu padanya, apa yang tadinya terpencar darinya kemudian kembali kepadanya. Dan dinamakan wasaq, mengumpulkan, sebab di mana mengumpulkan banyak keadaan, dan di mana berkumpul dari makhluk-makhluk yang keluar di waktu malam, dan manusia dekat kepada pasangannya masing-masing di waktu malam. Dan ini lebih menguatkan makna penafsiran syafaq sebelumnya. Jadi seakan-akan dalam ayat menurut Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, sungguh saya bersumpah dengan syafaq, yaitu di waktu senja yang menunjukkan siang akan berlalu, dan saya bersumpah dengan waktu malam dan apa yang dia kumpulkan, yaitu dengan waktu malam ketika ia mulai datang. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan, dan apa-apa yang ia berada di tengah-tengah. Maksudnya apa yang berada di tengah-tengah ketika bulan itu sedang purnama, atau nampak seluruh dari cahaya bulan sempurna penampakannya. Dan ini pada malam ke-13, 14 dan 15 pada bulan itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tiga sumpah. Allah menekankan perkara yang akan disebutkan dengan tiga sumpah sebelumnya. Kemudian Allah tekankan apa yang Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, "La tarkabunna tabaqan an tadab." Iya. Sungguh kalian akan melalui, akan menjalani keadaan demi keadaan. Nah, perhatikan di sini dari mana sumpah ini menunjukkan keindahan Al-Quranul Karim di dalam membahasakan perintah yang diperintah kepada manusia, atau hal yang ditekankan kepada manusia. Allah bersumpah dengan tiga makhluknya yang agung dan tanda-tanda kebesarannya. Yang pertama dengan waktu syafaq, kemudian yang kedua dengan malam, yang ketiga adalah dengan bulan. Dan tiga makhluk ini terjadi padanya perubahan dan bersilih ganti padanya cahaya maupun kegelapan. Setelah bersumpah dengan tiga hal ini, kemudian Allah terangkan bahwa manusia akan melalui keadaan demi keadaan, terjadi perubahan demi perubahan di dalam kehidupannya. Iya. Dan telah berlalu bersama kita di berbagai ayat yang atau di berbagai surah, bahwa penyebutan sumpah, Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar dan Maha Agung, yang menunjukkan kebesarannya. Allah bersumpah dengan siapa yang Allah kehendaki, dengan makhluk-makhluknya. Kalau tanda-tanda kebesarannya seperti siang, malam, waktu senja, bulan, ia adalah hal yang sangat agung dan besar, maka tentunya yang menciptakannya dan yang mengadakannya lebih agung dan lebih besar. Iya. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Adapun makhluk, makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, berbuat syirik di dalam berucap, berlafaz. Iya, seorang muslim dan muslimat dituntut bersumpah hanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama agung dan maha besar. Nah, kemudian firmannya, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Demikian di dalam bacaan yang kita baca dari riwayat Asim, dan juga di dalam riwayat Nafi' dan riwayat Ibnu Amir. Adapun dalam riwayat Al-Kisai, Hamzah, Abu Amr, dan Ibn Katsir Al-Makki, mereka membaca ayat ini dengan bacaan latarkabanna tabaqan an tabaq. Jadi banyak di fathah. Latarkabanna tabaqan an tabaq. Kalau latarkabunna dalam bacaan kita, itu berarti pelakunya banyak. Jadi diterjemahkannya, sungguh kalian akan melalui. Kalau dibaca di dhamma banyak, latarkabunna. Kalau di bacaan yang kedua, di bacaan empat qurra yang lainnya, latarkabanna, sungguh engkau akan melalui keadaan demi keadaan. Nah, dan secara umum ayat ini ditafsirkan seperti itu, sungguh engkau akan melalui keadaan demi keadaan. Sebab demikianlah ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Bukhari, dan beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan seperti itu. Ketika Ibn Abbas membaca ayat latarkabunna tabaqan an tabaq, kata beliau, halan ba'da hal, qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, latarkabunna tabaq an tabaq. Tabaq artinya tingkatan demi tingkatan, kalau arti harfiahnya. Tapi di arti penafsirannya, sungguh kalian akan melalui keadaan demi keadaan, atau keadaan setelah keadaan yang lainnya. Dan Ibn Abbas mengatakan bahwa ini adalah penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dalam memaknai ayat ini, karena ada dua bacaan tadi, dan saya sebutkan pada berbagai pertemuan yang sudah berlalu bersama kita, bahwa bacaan-bacaan Al-Quran seperti yang terdapat di sini pada bacaan latarkabunna dan dibaca juga latarkabanna, ini semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dimaklumi bahwa Al-Quranul Karim diturunkan di atas 7 huruf, yang banyak dari mufassirin menafsirkannya yaitu di atas 7 bahasa dari bahasa orang-orang Arab. Mereka membaca sesuai dengan apa yang mudah dalam bahasa mereka. Dan dari keindahan adanya beberapa bacaan ini, hal tersebut semakin menunjukkan keluasan makna dan memberikan kandungan faedah yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Dan ini nampak di dalam bacaan ini. Kalau dibaca latarkabunna tabaqan an tabaq, maka ini akan mencakup perubahan keadaan, apakah itu keadaan berkaitan dengan tempat, atau perubahan keadaan berkaitan dengan waktu, atau perubahan keadaan berkaitan dengan badan, atau perubahan keadaan berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati. Nah, di antara para mufassirin ada yang menafsirkan kalau dibaca latarkabunna, ingat ya, dibaca latarkabunna. Di antara para mufassirin ada yang mengartikan latarkabunna yaitu kalian, wahai manusia, kalian wahai manusia sungguh akan melalui keadaan demi keadaan. Apa yang dimaksud keadaan demi keadaan? Kalian akan melalui berbagai fase dan kejadian di dunia dan pada hari kiamat. Adanya kengerian mati, kemudian keadaan di alam kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian hari diberikannya catatan, kemudian berubah timbangan, kemudian berubah melalui jembatan, kemudian surga atau neraka. Perubahan dari keadaan menuju kepada keadaan yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang menafsirkan, dan sekali lagi seluruh pendapat yang saya sebutkan sama sekali tidak bertentangan dengan makna ayat. Semuanya mungkin dikatakan pada ayat. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa latarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh kalian wahai manusia telah melalui fase perubahan yang tadinya kalian dari setitik mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian daging ini digumpal kemudian ia pun berubah menjadi makhluk yang lainnya. Kemudian dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan lemah, kemudian dari lemah dia menjadi kuat, menjadi besar, dewasa, kemudian setelah itu menjadi lemah lagi dan menjadi tua, kemudian setelah itu meninggal. Ada menafsirkan ayat dengan penafsiran ini, dan kata mereka ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahul ladhi khalaqakum min ba'fin thumma ja'ala min ba'di ba'fin quwwan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari kondisi kalian lemah, kemudian setelah lemah dijadikan ada kekuatan, dan setelah kuat kembali dijadikan lemah ditambah dengan ketuaan. Dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha mampu. Dan diantara para ulama ada yang menafsirkan ayat, mereka katakan bahwa manusia di dunia keadaannya berubah-ubah di dunia dan di akhirat. Kadang dia di dunia adalah orang yang ditinggikan derajatnya, di akhirat dia malah orang yang direndahkan, dan kadang sebaliknya. Karena sebaliknya, mereka memaknai ayat ini sama dengan firman-Nya di surah Al-Waqi'ah, khafidatur rafi'ah, Allah yang merendahkan dan mengangkat. Dan di antara para ulama ada yang menafsirkan dari tafsiran yang keempat, bahwa keadaan manusia berubah-ubah di dunia, kadang dari sehat menjadi sakit atau sakit menjadi sehat, dari kecukupan menjadi kekurangan, dari serba kekurangan menjadi serba kecukupan. Dan mereka memanahi ayat sejalan dengan ayat yang lainnya, watilkan ayyamun nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari-hari kami perjalankan, kami putar di tengah manusia. Penafsiran yang terima di antara para ulama, ada yang menafsirkan bahwa mana ayat latarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh kalian akan melalui keadaan demi keadaan, kalian akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau mereka pada suatu keadaan kemudian berpindah di keadaan yang lainnya, kalian juga mengikuti mereka. Ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, setapak atau sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak kalian pasti akan mengikutinya. Ketika Nabi ditanya siapakah mereka, maka beliau, atau ketika ditanya kepada Rasulullah apakah mereka orang Yahudi dan Nasara, Maka Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Maka penafsiran-penafsiran ini mungkin dikatakan di dalam makna ayat. Ini kalau dibaca apa? Latarkabunna. Kalau dibangun di atas bacaan latarkabunna, maka ini khitab kepada satu orang. Engkau sungguh akan melalui. Maka sebagian ahli tafsir ada mengatakan bahwa engkau di sini adalah khitab yang ditujukan kepada insan, kepada manusia. Sebab di ayat sebelumnya, ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ya. Wahai kamu insan. Maka kalau dia yang diinginkan dengan insan telah berlalu bersama kita, dua penafsiran. Sebab latar kabunna kalau bermakna manusia sama saja dengan insan yang lain. Akan terjadi perubahan di dalam kehidupannya dan dia akan menjalani fase dari hari kiamat. Dari sebuah fase yang lainnya. Kemudian setiap manusia mengalami perubahan dari kehidupan dunia ini. Semenjak dia di perut ibunya sampai dia dilahirkan, kemudian dia meninggal, kemudian dibangkitkan. Nah, saya mengatakan latarkabanna ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dia diberitakan kepada nabinya bahwa engkau akan melalui berbagai keadaan dalam keadaan yang kekurangan menuju kepada keadaan yang cukup, dalam keadaan yang lemah menuju kepada keadaan yang kuat, dan kalian yang berkuasa. Sebagian para ulama memaknai ayat ini dan mereka katakan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah dia menemukan engkau dalam keadaan yatim, lalu engkau dilindungi, dinaungi, dan engkau didapati dalam keadaan sesat, lalu engkau diberi petunjuk. Dia mendatapimu dalam keadaan a'ilan, dalam keadaan kurang, kekurangan, lalu ia memberikan kecukupan kepadamu. Iya. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkan kalau khitabnya yang diinginkan kepada Nabi Muhammad, maka artinya engkau wahai Nabi Muhammad suatu saat akan melalui suatu tingkatan menuju kepada tingkatan yang lainnya. Itu dari langit menuju kepada langit yang lainnya. Dan ini Allah telah lakukan untuk nabinya di mana? Mi'raj ke langit. Sehingga beliau diangkat ke langit. Allah telah berfirman, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Ya. Bukankah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan tujuh langit yang bertingkat-tingkat, tibaqan dari tabaq, tujuh langit yang bertabak-tabak. Nah. Dan sebagian para ulama mufassirin ada yang menafsirkannya kembali kepada mana asal dari tabaq, yaitu engkau Nabi Muhammad melalui derajat menuju kepada derajat berikutnya. Ya. Sebuah tingkatan menuju kepada tingkatan berikutnya sehingga engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini penafsiran-penafsiran di kalangan para ulama. Kalau kita mengambil mana dari penafsiran dan digandengkan dilihat kepada ayat-ayat sebelumnya, tentunya memaknai ayat bahwa yang diinginkan kitabnya kembali kepada insan atau kepada manusia, ini lebih dekat. Tapi tidak menutup kemungkinan seluruh penafsiran yang lainnya itu masuk di dalam konteks ayat. Iya. Nah, latarkabunna tabaqan an tabaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Ini adalah nasihat setelah Allah bersumpah dengan dia sumpah. Kemudian Allah ingatkan akan keadaan yang dijalani oleh setiap insan. Dia telah menjalani keadaan tersebut. Di dalam kehidupannya terjadi berbagai perubahan. Dia berpindah dari suatu tingkatan ke tingkatan yang lainnya, dari sebuah derajat ke derajat yang lainnya. Semuanya dia lalui. Harusnya hal tersebut menjadi tanda-tanda besaran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dan menjadi sebab ia beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Maka Allah mengingatkan, "Fama lahum la yu'minun." Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Kalau dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Dan ini keadaan kebanyakan manusia. Sebab kebanyakan manusia mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengabarkan bahwa kebanyakan, hitungan kebanyakan kepada manusia, mereka tidak beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah." Kalau engkau menaati kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kebanyakan manusia di muka bumi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlah kisah para nabi dan para rasul di surah Asy-Syu'ara. Dan pada setiap kisah Allah tutup dengan firman-Nya, "Inna fi dzalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin." Sungguhnya dalam hal tersebut terdapat ayat, terdapat tanda. Tapi kebanyakan dari mereka tidak beriman. Perhatikan, kebanyakan dari mereka tidak beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan dari mereka itu beriman kecuali mereka berbuat kesyirikan. Maksudnya, keimanan mereka dicampur dengan bentuk kesyirikan. Dan Allah firman, "Wa ma aktsara an-nas wa law harasta bi mu'minin." Dan manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat mereka itu menjadi orang-orang yang beriman. Dan Allah firman, "Wa qalilun min ibadiy asy-syakur." Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya yang tidak bersyukur lebih banyak. Yang bersyukur adalah sedikit. Iya. Maka ini peringatan kepada manusia supaya mereka merenungi keadaan diri mereka dan memilih jalan yang baik untuk diri-diri mereka. Kalau mereka berbuat baik, beriman, maka itu kebaikannya untuk diri mereka sendiri. Kalau mereka berbuat jelek, maka kejelekannya untuk diri mereka sendiri. Nah, dan firman Allah, "Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak bersujud. Dari ayat ini, sebagian para ulama berpendapat bahwa sujud tilawat hukumnya adalah wajib. Sebab menurut mereka, orang yang dibacakan padanya sujud atau ayat tilawat lalu dia tidak bersujud, maka ini mirip dengan keadaan orang-orang musyrikin yang disebutkan dalam ayat. Karena itu kewajibannya adalah dia bersujud sebagaimana yang Allah perintah, dan untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi yang benar ya bahwa sujud tilawah adalah sunnah mu'akkada dan bukan wajib. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih pernah dibacakan kepada beliau ayat sajadah padanya ada sujud tilawah, dan beliau tidak sujud. Beliau tidak sujud. Dan juga di dalam sahih Al-Bukhari diterangkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah berkhutbah, beliau membaca ayat surah An-Nahl sajadah, lalu beliau turun kemudian sujud dan manusia sujud bersamanya. Kemudian Jumat berikutnya kembali beliau membaca ayat tersebut. Beliau berkata, siapa yang sujud maka dia telah mencocoki sunnah, dan tapi yang dia sujud maka tidak ada dosa bagi dia. Tidak ada dosa bagi dia. Jadi menunjukkan dan ini perbuatan Umar dihadiri oleh para sahabat. Jadi menunjukkan bahwa sujud tilawah bukanlah wajib, tapi dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat disunnahkan. Dan sebutkan dari keutamannya hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila anak Adam dibacakan kepadanya ayat sujud tilawah, lalu dia bersujud, maka syaitan berlari dalam keadaan menangis. Kemudian dia berkata, wahai betapa celakanya saya diperintah sujud, saya tidak menaatinya, maka saya pun mendapatkan neraka. Dan anak Adam diperintah untuk sujud, dia melakukan sujud, maka dia mendapatkan surga. Perhatikan kalimat dia mendapatkan surga. Maka ini pahala bagi siapa yang melakukan sujud tilawah. Dan di dalam ayat yang kita baca ini telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, bahwa beliau melakukan sujud tilawah di surah Al-Insyiqaq. Dan demikian pula beliau melakukan sujud tilawah di surah An-Najm, di akhir surah An-Najm. Dan demikian pula di akhir surah Al-Alaq. Dan demikian pula dalam riwayat Al-Bukhari, beliau melakukan sujud di ayat di surah Sad. Ini empat tempat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau melakukan sujud. Ada pun tempat-tempat yang lainnya, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis sahih dari sebagian sahabat, mereka sujud seperti dalam kisah Umar yang disebutkan tadi, sujud di surah An-Nahl. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dari Ali bin Abi Talib dengan sanad yang hasan. Ali bin Abi Talib sujud di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah. Dan jelas siapa yang melakukan sujud di tempat-tempat selain dari empat tempat ini, ya, kalau dia berdalilkan yang perbuatan sahabat mengikuti zahir Al-Quran, maka tidak diingkari. Hal tersebut tidak diingkari. Tapi kalau dia terbatas pada apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih mendekati kepada ittiba dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sujud tilawah bukan bagian dari sholat. Bukan bagian dari sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sujud tilawah diikuti oleh kaum muslimin, dan ada juga dari orang-orang musyrikin yang mendengarkannya mereka ikut sujud. Lakin menunjukkan bahwa dia tidak ada kaitannya dengan sholat dan bukan bagian dari sholat. Karena itu tidak disyaratkan orang yang sujud tilawah dia dalam keadaan berwudu. Dan tidak disyaratkan orang yang sujud tilawah harus menghadap kiblat, walaupun afdalnya dia menghadap kiblat dan walaupun afdalnya dia berwudu tentunya. Dan juga di dalam sujud tilawah ini termasuk permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Kalau sujudnya dilakukan di dalam sholat, apakah dia takbir sebelum sujud atau tidak? Ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan takbir jika turun dan naik. Sebagian para ulama mengatakan tidak takbir sama sekali. Dan sebagian para ulama mengatakan dia takbir ketika naiknya saja. Ataupun ketika turun tidak perlu takbir sebab orang melihat di belakangnya. Jadi ketika dia naik dia takbir supaya orang-orang tahu bahwa ini dia telah selesai dari sujud tilawah. Nah, ini masalah erat pembahasannya dengan hal yang saya sebutkan tadi. Apakah sujud tilawah itu bagian dari sholat atau tidak? Jelas? So, para ulama yang berdalilkan disyariatkan bertakbir, mereka memakai dua dalil. Dari yang pertama, mereka katakan bahwa di dalam sholat Nabi menuntunkan bertakbir setiap turun dan setiap naik. Ketika turun untuk sujud tilawah dan ketika naik dari sujud tilawah itu termasuk darinya. Maka untuk menjawab pendalilan ini, kita kembali kepada akar masalah. Sujud tilawah dari sholat atau bukan? Jelas? Kalau dia bukan dari sholat, maka dalilnya bukan pada tempatnya. Yang kedua, mereka berdalilkan dengan dalil khusus. Ya. Di mana Ibnu Umar menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melakukan sujud tilawah dan beliau bertakbir tinggalkan sujud. Ini hadis dalam keadaan sahih, maka dia adalah nas di dalam masalah. Tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Dia dari jalan Abdullah bin Umar Al-Humari, diriwayatkan dari Nafi' dari Ibn Umar. Dan Abdullah bin Umar, yang nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab, ini dhaifun hadis. Lemah hadisnya. Bersamaan dengan lemahnya, dia menyelisihi saudaranya. Saudaranya bernama Ubaidullah, kalau dia namanya Abdullah. Saudaranya bernama Ubaidullah. Ubaidullah orang yang terpercaya dan kuat riwayatnya. Dia meriwayatkan dari Nabi juga, dari guru yang sama, dari Ibn Umar, menghikayatkan sujud tilawah sana, tidak ada penyebutan takdir. Tidak ada penyebutan takdir. Dan riwayat yang seperti ini, riwayat Abdullah yang seperti ini dalam ilmu hadis disebut sebagai riwayat yang mungkar. Disebut sebagai riwayat yang mungkar. Dia tergolong hadis yang lemah, tidak diterima. Karena itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ada takdir ketika turun sujud atau ketika naik dari sujud. Nah, maka mungkin yang lebih mendekati pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga, tidak takdir sama sekali. Nah, ini salah satu riwayat dari Abu Hanifah. Nah, itu yang dibuatkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala. Ya, itu beberapa hukum berkaitan dengan sujud tilawah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Bahkan orang-orang kafir mereka mendustakan. Orang-orang kafir mereka mendustakan. Dan ini dimaklumi bagaimana pendustaan mereka terhadap Al-Quran dan bentuk-bentuknya. Terangkan dalam banyak ayat pendustaan dengan perbuatan, pendustaan dengan lisan, pendustaan di dalam hati mereka. Allah mengingatkan, wallahu a'lamu bima yukun. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Yukun itu artinya yaktumun, disirun, menyembunyikan. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Wa ya Allah firman, illa alladhina amanu wa amilu salihan lahum ajrun ghairu mamnun. Illa di sini sebut dalam istilah bahasa sebagai istitna muqati, kecuali yang terputus, maksudnya tidak ada kaitannya dengan sunan kata sebelumnya. Karena itu dia dimanakan walakin, akan tetapi kalau diartikan, diterjemahkan akan tetapi, orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka mendapatkan pahala. Ghairu mamnun artinya pahala yang tidak terputus. Pahala yang tidak terputus. Ini di antara ayat yang menyebutkan keutamaan orang yang beriman dan beramal saleh. Berikan untuk mereka pahala yang sambung menyambung. Dan makna tidak terputus punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ia terus menerus mendapatkan pahala dan kebaikan sesuai dengan zahir ayat. Dan kemungkinan yang kedua, keimanan dan amalan saleh yang dia lakukan ini akan membawa dia untuk melakukan keimanan, bentuk-bentuk keimanan dan amalan saleh yang lainnya, sehingga dia tidak pernah terputus dari melakukan kebaikan dan amalan saleh, dan tentunya pahalanya juga tidak akan terputus. Nah, ini yang bisa jelaskan ini berkaitan dengan penafsiran ayat, penafsiran surah Al-Shiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan beramal dengan kandungannya. Dan semoga kita semua jadikan sebagai orang-orang mendengarkan apa yang terbaik kemudian melakukannya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala, tergolong dari orang-orang yang membacakan Al-Quran dan berpengaruh dalam kehidupannya. Allah Ta'ala, apakah pada sujud tilawah ada doa-doa khusus seperti doa-doa sujud pada sholat? Jawabannya, kalau berdoa di dalam sujud tilawah itu adalah dia rangkaian dari ibadah tersendiri, dan sudah kita katakan tadi dia bukan dari sholat, bagian dari sholat. Maka kalau mengatakan tentang masalah doa, harus dilihat apakah ada dalil menunjukkan tentang adanya doa di situ atau tidak. Ada sebagian hadis menjelaskan adanya doa datang dari hadis Ibn Abbas yang bentuk doa, dan hadis Ibn Qais juga. Dan sebagian para ulama membuatkan hadis Aisyah riwayat At-Tirmidzi yang awalnya sajada wajhi dan seterusnya. Tapi hadis Aisyah ini juga lemah, di dalamnya ada cacat yang samar terhadap sebagian ahli hadis. Sampai Syekh Al-Albani yang membuatkan hadis ini, jadi kelihatannya bagi dia samar sebagian cacat yang tersembunyi. Hadis ini dari jalan Khalid bin Mihran Al-Hadzah, meriwayatkan dari Abu Aliya. Dan Khalid bin Mihran tidak mendengar dari Abu Aliya sebagaimana dalam tahrib at-tahrib. Maka simpulannya tidak ada dua khusus untuk sujud tilawah. Tapi kalau dia ingin berdoa dengan membaca dua yang dibaca dalam sujud, seperti subhanaka allahumma bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik, kalau dia ingin baca seperti itu, dua yang dibaca ketika sujud dengan dua itu, maka tidak apa-apa. Sebab Nabi SAW ketika menyebutkan doa itu, beliau katakan, jadikanlah doa itu di dalam sujud. Dan beliau umumkan konteks sujud yang mencakup seluruh jenis sujud. Ya Allah Ta'ala. Dan Imam Ahmad di dalam Al-Masahir juga ditanya apa yang dibaca dalam sujud tilawah. Beliau menyebutkan sebagian doa yang lain yang dibaca di dalam, seperti dibaca di sujud biasa. Bagaimana hukum imunisasi? Apa dari benarkah imunisasi masih diperselisihkan ulama? Saya tidak tahu apa yang dipermasalahkan dalam imunisasi. Sebagian orang yang mengatakan bahwa imunisasi katanya suntikan vitamin yang membahayakan anak, bisa mendapatkan data dampak negatif dan seterusnya. Ya, data ini butuh ucapan yang seperti ucapan yang besar, butuh pertanggungjawaban. Sebab suatu hal yang sangat sulit untuk dicerna oleh akal. Kalau di pemerintah, apalagi diwajibkan di setiap tempatnya, diharuskan diratakan hampir di setiap tempat di wilayah Indonesia ini, kemudian pemerintah tidak tahu bahwa itu beracun, kemudian mengandung penyakit. Nah, maka ini betul pertanggungjawaban dan data ilmiah. Nah, dan kalau dari sisi asal, apakah harus imunisasi? Ya, jawabannya tidak harus. Ya, toh orang-orang dahulu juga hidup tidak ada imunisasi. Ya, tidak ada imunisasi. Tapi saya sebutkan di sini untuk bab memperjelas masalah. Ya, sebab berlebihan di dalam hal yang seperti ini kan apa namanya hal yang tidak baik. Dan saya sendiri tanyakan kepada Syekh Shalih Muhammad tentang hukumnya ini. Dia katakan, kemudian saya sebutkan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu bisa membahayakan anak. Beliau menyampaikan apa yang saya sebutkan itu tadi. Sebenarnya tidak mungkin pemerintah membiarkan suatu program mengandung kejelekan untuk masyarakatnya kepada pemeriksaan dari mereka. Maka ini perlu dipelajari dan diperhatikan dengan baik. Nah, saya pernah mendengar di radio seorang ustaz tanda petik berkata bahwa langit itu mempunyai tiang tapi kita tidak melihatnya. Benar ke demikian? Jawabannya adalah perkataan yang batil, menyelisih ayat Al-Quran. Banyak ayat menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun langit tanpa tiang. Ya. Ada ayat di surah Ar-Ra'd, ada ayat di surah Luqman, tidak ada ayat-ayat yang lain menunjukkan hal yang sama. Maka orang yang berucap seperti ini muncul dari kejahilan. Itulah masalahnya di masa ini. Ada orang yang berbicara tentang agama dan dia sendiri hanya punya pengetahuan tentang agama yang sangat sedikit, tidak mencukupi untuk berbicara dalam hal-hal yang seperti ini. Seharusnya seorang berbicara, kalau dia ingin berbicara untuk kepahaman, dia berbicara sesuai dengan apa yang diketahui, dengan dalil dari Al-Quran dan dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Apa yang dia tidak ketahui, maka dia serahkan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah saya boleh berbohong karena untuk mendamaikan kedua saudara saya yang saling bermusuhan dan menjaga hubungan silaturahmi? Dan disebutkan dalam sebuah riwayat dari jenis berbohong yang diperbolehkan adalah untuk itu, untuk mendamaikan orang yang berpikir. Disebutkan hal yang kedua di peperangan, dan sebagian riwayat menyebutkan hal yang ketiga, pembicaraan suami kepada istrinya. Tapi yang benarnya itu bukan dari hadis Nabi, tapi itu mudraj dari ucapan Az-Zuhri yang bukan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bolehkah kita memakan makanan yang dipersembahkan untuk sesajian, kalau bukan sembelihan? Sepanjang dia dipersembahkan untuk selain Allah, maka haram untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Apa hukum salat jika tidak tuma'nina? Jadi lihat apa makna tuma'nina yang diinginkan. Sebab orang Indonesia punya pengertian tuma'nina berbeda dengan pengertian syarat. Kalau tuma'nina yang diinginkan dalam bab salat, tuma'nina salah satu rukun dari rukun salat. Tuma'nina dalam artian kalau seorang sholat, kalau dia berdiri, dia harus tegak berdiri sampai keadaannya telah ditentukan. Kalau dia rukuk, maka dia harus sempurna rukuknya, walaupun sesaat sempurna. Kemudian setelah itu tidak berdiri kembali, baik seluruh persendiannya, walaupun sesaat, itu semuanya dinamakan tuma'nina. Ini harus, kalau tidak tuma'nina, batal sholatnya. Bukan dikatakan makruh, tapi batal sholat. Kalau itu makna tuma'nina yang ditinggalkan. Tapi kalau tuma'nina bermakna khusyuk, diinginkan oleh sebagian orang, orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, maka jenis ketidakkhusyukan itu bermacam-macam. Yang paling minimnya, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Wallahu ta'ala. Saya kira cukup dari sini. Subhanallah wa bihamdik. Shalallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.